Bismillah. Innalhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman majida, amma ba'd. Kami berdoa agar Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masuk pada bab yang baru. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala: babun at-tasammi bi qadhi al-qudah wa nahwihi. Bab hukum bernama dengan nama qadhi al-qudah. Ya, qadhi al-qudah, kalau makna bahasanya hakim. Qadhi itu hakim, qadhi al-qudah hakim, si hakim gitu ya, atau raja si raja. Wa nahwihi, dan semisalnya, artinya nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah, ya, ada unsur memuji atau membanggakan diri pribadi. Apa hukumnya? Bab ini hari ini yang akan Allah wa'iyakum, salah satu bukti keindahan syariat Islam dan kesempurnaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana disanjungnya azani Allah wa iyyakum, syariat kita tidak hanya membahas masalah ibadah, masalah peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bahkan disanjungnya azani Allah wa iyyakum dalam urusan memberi nama, entah itu nama anak kita, nama saudara kita, atau nama diri kita pribadi, ya, diatur di dalam Islam kami begini azani Allahu wa iyyakum. Disendirikan oleh para ulama kami begini azani Allahu wa iyyakum dalam pembahasan tersendiri di karya tulis ilmiah yang di tulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada pembahasan khusus seputar nama. Di antaranya yang dikutip nasani Allah wa iyyakum, tulisan Fadilah Syekh Fathur Abu Zaid rahimahullah yang berjudul Tasmiyatul Maulud. Tasmiyatul Maulud. Nah, jadi secara umum misalnya begini azani Allah wa iyyakum, syariat Islam ini menganjurkan pemeluknya untuk bernama dengan nama yang indah. Ya, bernama dengan nama yang indah misalnya begini azani Allah wa iyyakum, dan melarang dari nama-nama yang jelek. Sehingga tidak diperkenankan seseorang memberi nama anaknya dengan nama jahannam. Ya, tidak boleh. begitu ya. Nah, atau memberi nama anaknya dengan Hazim. Hazim, ya, artinya orang sedih. Nah, sehingga diperintahkan, dianjurkan di dalam Islam untuk bernama dengan nama-nama yang indah. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Walaupun demikian, ketika Islam mengajarkan kepada pemeluknya, menganjurkan kepada pemeluknya untuk bernama dengan nama yang indah, Islam juga melarang nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Ya, mengandung unsur tazkiyah, memuji diri sendiri. Pujiannya terlalu muluk. Kalau sekedar dikasih nama Mahmud, orang yang terpuji, tidak masalah. Dianjurkan dalam Islam. Hasan, orang yang baik, tidak masalah. Saleh, orang yang saleh, tidak mengapa. Gitu ya. Tapi yang dilarang Ihsan Ibn Azam ya Allah wa iyakum, sampai pada tingkatan tazkiyatun nafsi. Ada unsur memuji diri pribadi dengan pujian yang berlebihan. Seperti bernama, misalkan ya, contoh. Ini contoh saja. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Ya. Seseorang bernama dengan Khairul Mukmin. Apa artinya? Khairul Mukmin, sebaik-baik orang yang beriman. Masya Allah. Siapa namamu? Masmu? Ana Khairul Mukmin. Nama saya Khairul Mukmin. Masya Allah. Ini tazkiyah ikan ibadin azani Allah wa iyakum, sebaik-baik orang yang beriman. Nama yang terlalu muluk-muluk, gitu ya. Nah, pujiannya berlebihan ikan ibadin azani Allah wa iyakum, yang belum tentu orangnya sesuai dengan namanya. Saya kata Allah. Ayo. Atau diberi nama Ihsan Ibn Azani Allah wa iyakum dengan nama Akbar Rijal. Masya Allah. Tapi Khairul Mukmin sekarang ganti Akbar Rijal. Apa ini? Akbar Rijal, lelaki yang paling bertakwa. Ya salah. Masya Allah. Padahal yang paling bertakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya Akbar Rijal. Nah, ini tazkiyah yang berlebihan di sana begini azani Allah wa iyyakum, dilarang di dalam Islam. Juga Islam melarang sekali begini azani Allah wa iyyakum nama-nama yang mengandung unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diinginkan dalam bab ini. Ya, seperti yang diinginkan dalam bab ini. Namanya ini mengandung tidak sekedar pujian yang berlebihan, tapi sampai pada tingkatan ada unsur-unsur pujian yang menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dilarang ikan jadi na'zani Allah wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah membawakan satu hadis. Wa fi sahih, disebutkan dalam as-sahih riwayat al-Imam Bukhari wa Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, beliau bersabda, إن أحنع اسم عند الله, sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, رجل, tusamma malakal amlak atau malikal amlak. Seseorang memiliki nama malikul amlak, raja di raja. Masya Allah, jadi ini raja yang menguasai raja-raja yang ada. Ya, belum tentu dia jadi raja. Mungkin namanya raja malakul amlak. Ya, ternyata dia tukang bangunan. Ya, kan tidak ada ceritanya raja jadi tukang bangunan. Tapi namanya malakul amlak. Sudah ada tazkiyah, kemudian tazkiyahnya insani betina azani Allah wa iyyakum sampai pada tingkatan ada unsur ya menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la malika illallah, padahal tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya raja di raja yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba menggunakan nama yang demikian. Baik itu menggunakan bahasa Arab, seperti ini kan lafaznya lafaz bahasa Arab, malakul amlak, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, diganti bahasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Jawa, ya, atau bahasa Perancis atau bahasa-bahasa yang lainnya ya sana izin azani Allah wa iyyakum. Ya, tidak diperkenankan kalau maknanya seperti ini. Gitu ya. Nah, sehingga dalam hadis ini larangan dari Rasulullah SAW untuk memberi nama dengan nama seperti ini, Qabil Qubah atau Malakul Amlak atau nama-nama yang lainnya yang mengandung unsur tazkiyah, bahkan mengandung unsur menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Raja yang sesungguhnya di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang sesungguhnya yang memutuskan segala urusan di sini bidina azani Allah wa iyyakum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang bernama dengan Qabil Qubah ya atau Malakul Amlak dan semisalnya. Qala Sufyan, Sufyan Ibnu Uyainah berkata mencontohkan nama-nama yang lain. Mithlu Shahanshah. Ya. Contohnya kata Sufyan Ibnu Uyainah nama Shahanshah. Artinya sama dengan hadis tadi, malakul amlak, raja di raja, tapi pakai bahasa lain yang disebutin azan ini Allahu wa iyyakum. Ya. Shahanshah. Wa fi riwayat disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Masih riwayat dari Imam Bukhari wa Imam Muslim. أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأثبته. Orang yang paling rendah dan paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang memiliki nama dengan nama tadi, malakul amlak atau qaulul qubah atau syahanshah atau yang semisalnya yang disebutin azan ya Allah wa iyyakum, karena dia memiliki nama atau bernama dengan nama yang mengandung makna yang seharusnya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur tazkiyah yang berlebihan yang disebutin azan ya Allah wa iyyakum, bahkan menjurus kepada tindakan menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, qawluhu kama Rasulullah alaihi salatu wassalam akhna'u, yakni maksudnya awda'u, akhna' itu semakna dengan awda'u, yang paling rendah, hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah, bagi ini jelas disana izin azani Allah wa iyyakum menerangkan kepada kita larangan untuk bernama dengan nama yang seperti ini, Shahanshah atau Malakul Amlak atau Qabil Qubah. Ya, nama-nama yang memiliki makna yang sejatinya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dilarang bagi kita menggunakan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan. Ikan itu dina azani wallahu wa iyyakum. Nah, dan nama yang sunnah, nama yang sunnah ikan itu dina azani wallahu wa iyyakum yang dianjurkan, ini nama-nama yang indah yang tidak mengandung tazkiyah yang berlebihan, sudah tidak mengandung makna-makna yang jelek. Pertengahan ikan itu dina azani wallahu wa iyyakum. Tadi. Agar ikan itu dina azani wallahu wa iyyakum. Wajib maka dalam bab ini ada beberapa masalah. Al awal yang pertama, an-nahyu 'anil tasammi bi malakil amlak. Larangan dari menggunakan nama malakul amlak. Entah itu dijadikan sebagai nama atau gelar, tidak diperbolehkan di sini dina azani wallahu wa iyyakum. Nah, dan sebab pelarangannya di sini berdina azani Allah wa iyyakum. Sebab kenapa hal itu dilarang? Lianna tasmiyat asy-syakhsi bima yastatsir bihi Rabbu wasilatun ila syirk. Memberi nama seseorang dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah menuju kesyirikan. Memberi nama seseorang dengan segala sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan wasilah menuju kesyirikan. Seperti di sini. Nama Malakul Amlak, raja di raja. Cara makna yang kami berdina azani Allah wa iyyakum itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la malika illallah, tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai nama ini diberikan kepada orang lain yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, itu bisa jadi mengundang ya, atau menjadi pintu bagi syaitan la'anahullah menjerumuskan Bani Adam kepada tindak kesyirikan. Ya, bermula dari nama yang jadi azani Allah wa iyyakum, kemudian nantinya syaitan la'anahullah dengan caranya was-wasnya yang halus bisa dirijin azani Allah wa iyyakum menyusupkan benih-benih kesyirikan di hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu dilarang dari berdina azani Allah wa iyyakum. Tidak hanya nama malakul amlak, ya, dengan bahasa Arab. Nama-nama yang semisal yang semakna dengan ini dengan bahasa-bahasa yang lainnya semua dilarang dari berdina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini nampak dari tindakan Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Asalnya yang kedua, inna ma fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan. Larangan ini berlaku untuk semua nama yang semakna dengannya, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Mau pakai bahasa Perancis, ya. Wallahu a'lam, ya, apa bahasa Perancisnya Malakul Amlak, ada yang tahu? Kayaknya mau bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Cina, bahasa Mandarin, dan misalnya Isanibidina Azani Allahu wa iyyakum. Semua bahasa, ya, apapun bahasa tadi, kalau maknanya adalah Malakul Amlak atau yang semisalnya, yang mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan, bahkan menjurus kepada tindakan menandingi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dilarang dalam Islam. Nah, sehingga kita harus berhati-hati hadirin azan Allah wa iyyakum dalam memberi nama anak kita nantinya. Yang sudah punya anak, ya, kalau mau punya anak lagi harus berhati-hati. Ya, nah, ini ilmu yang harus dipahami dari dunia azan yang Allah wa iyyaku. Nah, karena disebutkan dalam Taman Arab, minis kita a'rifu abaka. Minis kita a'rifu abaka. Dari namamu saya tahu siapa bapakmu. Bukan berarti Muhammad bin Abdullah itu namanya bapaknya Abdullah, bukan begitu. Ya. Ini juga a'rifu abaka. Dari namamu saya tahu siapa bapakmu. Artinya seseorang bisa mengukur kadar keilmuan dan keagamaan ayahnya dengan melihat nama anaknya. Ya. Nah, kalau nama anaknya tadi semuanya kejawen. Ya. Diawali dengan suruh. Tidak ada unsur memojokkan pihak manapun yang tidak dikenal azan yang Allah wa iya. Gitu ya. Dari Soeharto, Soehartono, Soehartini, Soehartani, ya. Misalnya yang tidak dikenal azan yang Allah wa iya. Kok kejawen semua begitu? Ya. Berarti kita tahu, bapaknya ini apa namanya kental jawannya. Gitu ya. Jadi, dan seterusnya. Dengan si nama anaknya, dengan nama-nama artis. Ya. Ketahuan, oh orang tuanya ini ternyata menggandrungi artis bulan atau alan, ya. Nah ada artis yang lagi apa namanya tenar begitu, kasih nama anaknya laki-laki. Muncul anak yang perempuan, kasih nama artis perempuan yang lagi tenar yang jadi nazarin Allah wa iyyakum atau yang sedang dia gandrung. Oh kemudian ada lagi bapak yang lain memberi nama anaknya dengan nama pemain sepak bola. Ya, ketahuan. Ya. Akan nampak ikhari jadi nazan ya Allah wa iyyakum kecondongan seseorang dengan melihat nama anaknya. Gitu ya. Nah, apalagi kalau ikhari jadi nazan ya Allah wa iyyakum mencampur adukan nama. Ya. Untuk negara kita ini rata-rata namanya terdiri dari beberapa singkatan gitu ya. Nah, kalau orang Arab kan cukup satu, Al-Hasan misalkan. Sayyid Abdullah. Kalau kita yang panjang ya. Nah. Sayyid digabungkan nama depannya Islami. Nama belakangnya ya ngambil dari nama-nama yang lain yang diberi nama dari Allah wa iya itu yang tidak syar'i misalkan, gitu ya. Nah, masih nama anaknya misalkan Abdurrahman Hadisuta misalkan. Ya, contoh misalkan. Nama depan Islam, masya Allah Abdurrahman. Lalu belakangnya ngambil nama Hadisuta, nama rumah sepak bola yang diberi nama dari Allah wa iya itu. Ketahuan juga, ya. Tentang bapaknya Yusani Yusani Yusani Allah wa iyyakum apa namanya orang tua dari anak yang semisal ini Yusani Yusani Yusani Allah wa iyyakum berarti memiliki kesombongan ya, kepada orang-orang kafir secara tidak langsung walaupun sekedar senang dengan profil tertentu dari tokoh-tokoh kafir Yusani Yusani Yusani Allah wa iyyakum itu nampak dengan nama yang diberikan oleh seseorang kepada anaknya. Allah Taala. Nah, itu perlu dipahami. Ini nikah a'rifu abaka. Itu pepatah Arabnya. Ini nikah a'rifu abaka. Dari namamu saya tahu siapa bapakmu. Baik. Al-Thalithah yang ketiga. At-tafakkum lit-taghlib fi hadha wa nahwihi ma'a al-qat'i bi anna al-qalba lam yaqsid ma'nahu. Dalam hal ini sanidina azani Allah wa iyyakum. Ada faedah penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan. Larangan yang keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tindakan ini dan semisalnya. Nama malakul amlak ada yang semisalnya yang dikenal dengan Allah wa iyyakum. sekalipun. Sekalipun orang yang melakukan hal itu hatinya tidak meniatkan hal yang demikian. Artinya tidak ada niatan dalam hatinya misalnya berdina azani Allah wa iyyakum untuk memberi tazkiyah yang berlebihan kepada anaknya. Juga tidak ada niatan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum dalam hatinya untuk menandingi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi nama anaknya dengan nama Syahansyah. Misalkan. Ya. Walaupun hatinya tidak bermaksud demikian, tetap dilarang misalnya berdina azani Allah wa iyyakum memberi nama dengan nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan. Karena itu, sekali lagi wasilah ila syirki. Bisa jadi termasuk wasilah menuju kepada kesyirikan. Nah, agar yang ini berdina azani Allah wa iyyakum khayyum. Nah, nah kalau kebetulan apa namanya kita punya nama kok namanya tidak sesuai dengan syar'i, apalagi mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan, ya diganti dengan azani Allah wa iyyakum dengan nama yang lebih syar'i. Nah, cukup diganti tanpa perlu ada ritual-ritual khusus dalam penggantian nama. Ya, aku mau ganti namanya, potong kerbau dulu misalkan. Ya, tidak perlu ya tanda berdina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa kejadian yang disebutkan dalam hadisnya, beliau langsung mengganti nama beberapa sahabatnya tanpa melakukan ritual-ritual sebelum atau sesudah penggantian nama tersebut. Ya, nah ada salah seorang sahabatnya, sahabat perempuan, sahabiah, memiliki nama Zara. Jadi ya, Zara artinya apa? Wanita yang sangat salihah. Tidak sekedar salihah, tapi Zara sangat salihah. Unsur tazkiyah berlebihan diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Zainab. Ketika Rasul mengganti demikian, Rasul tidak memerintahkan untuk melakukan ritual apapun, baik kepada orang yang diganti namanya atau kepada keluarga orang tersebut di sana jadi nazarin Allahu wa iyyakum. Nah, juga ketika Rasulullah SAW mengganti kunyah salah seorang sahabatnya yang memiliki kunyah Abul Hakam. Ya, Abul Hakam diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Shuraih. Nah, dan semisalnya ini yang berarti nama dari Allah wa iyyakum. Nah, ar-rabi'ah yang keempat, at-tafattunu anna hadha li ajli Allah subhanahu. At-tafattunu anna hadha li ajli Allah subhanahu. Perlu diperhatikan bahwasanya larangan ini, ya, larangan dari memiliki nama Malakul Amlak atau Qabil Qubah atau Syahansyah atau nama-nama yang memiliki unsur tazkiyah yang berlebihan di sana jadina azani Allah wa iyyakum, semuanya li ajlillahi subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena memuliakan keagungan Allah azza wa jalla. Nampak jelas ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tadi, akhna'u rajulin atau inna akhna'at min indallah rajulun dasamna malakal amlak la malika illallah. Ini sahih. Rasul mengatakan la malika illallah, tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul melarang dari nama itu, ya, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar ikhani jenina azami Allahu wa iyyahu. Demikian pula untuk nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah yang berlebihan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, fala uzakku angkusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Janganlah kalian mentazkiyah, ya, merekomendasikan diri kalian yang terbaik huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilarang bagi kita semua yang ada di dunia dan Allah wa iyyakum untuk memberikan nama dengan nama-nama yang berlebih-lebihan dalam tazkiyah. Yang dianjurkan memberi nama dengan nama-nama yang baik. Nah, dengan Islam memberikan jalan tengah dengan izin azan ya Allah wa iyyakum dalam urusan nama. Yang diperintahkan, yang dianjurkan itu nama-nama yang baik dan indah. Ya. Dilarang dalam Islam memberi nama dengan nama-nama yang jelek. Dilarang. Juga dalam Islam dilarang memberi nama dengan nama-nama yang berlebih-lebihan dalam memberikan tazkiyah, pujian kepada Rabbina Azza wa Jalla wa Iyyakum. Apalagi nama yang secara makna khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang dengan tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebih maaf. Insyaallah ta'ala pembahasan yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah kita kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيك. Tidak tahu.